أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمر إيش هذا اللي شدو؟ قالوا يا شعيب أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. Mereka berkata, wahai Shu'aib, asolawatuka. Di sini tulisannya asolatuka. Yang benar apa? Asolawatuka. Asolatuka ta'amuruka anna truka ma ya'budu aba'una. Apakah sholatmu memerintahkan kepadamu untuk agar kami meninggalkan sesembahan pada nenek moyang kami? Qala al-Imam As-Sa'di rahimahullah, qala dhalik ala wajhi al-hadkum apa di situ tulisannya al-hadkum at-tahakum binabihim ayah suruh dia baca alawai semata ayah sendak sekarang tulis at-tahakum ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ التَّحَكُّمِ بِنَبِيِّهِمْ وَالِاسْتِبْعَادِ لِإِجَابَتِهِمْ لَهُ. Mereka mengatakan hal demikian kepada Nabiullah Shu'aib alaih salatu wassalam dalam rangka yang menghina pada Nabi mereka yaitu Shu'aib alaih salatu wassalam. tahakum mana menghina, menyindir, tahakama bisa menyindir, bisa takabbara, bisa merasa tinggi. Nah, ajabahu bitahakum ay bisukhriyah bistihza bitakabur. Nah, menjawab mengatakan demikian dalam rangka menghina Nabiullah Shu'aib, merendahkan Nabiullah Shu'aib alaihi salatu wassalam. Walistiba'at lijabatihim lahu, dan pada dasarnya mereka memang tidak mau, tidak mau memenuhi panggilan Nabiullah Shu'aib alaihi salatu wassalam. Wa ma'na kalamihim, kata Imam Sa'di rahimahullah, makna ucapan mereka, annahu la mujiba linahika lana, bahwasanya tidak ada sesuatu yang mewajibkan larangan kamu terhadap kami, illa annaka tusallillah wa tata'abbadlah, melainkan kamu salat kepada Allah, menyembah Allah. Apa in kunta kadzalik, kalau seandainya kamu keadaan yang seperti itu, apa yujibu lana an natruka ma ya'budu aba'una, apakah wajib harus bagi kami untuk meninggalkan nenek moyang kami? Liqaulin laisa alaihi dalil, hanya mengikuti ucapan yang tidak ada penguatnya, illa anna muwafiqun lak, hanya mencocoki dirimu sendiri. Fa kaifa nata'abbaduka wa natruk awa'ana al-aqdamin awla bil-aqul wal-albab. Bagaimana tabi'uka, bagaimana mungkin kami akan mengikutimu dan meninggalkan nenek moyang kami terdahulu. Yang demikian aula, lebih utama bagi mereka-mereka yang berakal, katanya. Wa kadzalika la yajibu qauluka lana, demikian pula ucapan kamu kepada kami tentang harta-harta kami. Anna fa'ala fi amwalina, mereka melakukan sesuatu terhadap harta-harta kami. Apa itu? Masalah apa? Timbangan, takaran. Makulta lana min wafa'il kail wal mizan, apa yang kau sebutkan terhadap kami masalah timbangan, takaran, menyampaikan hak yang wajib terhadap takaran dan timbangan. Bala nazalu naf'al fiha ma syi'na li'anna awalana. Bahkan kami pun terus melakukan kecurangan-kecurangan. Nah, ini terserah kami, harta kami. Walisalaka fiha tasarruf. Enggak bisa ikut campur kamu di dalamnya, kata kaumnya. Walihada qalu fi tahakkumihim. Oleh karena itu mereka mengatakan dengan sindiran dan penghinaan kepada Nabi Syuaib. Mereka mengatakan, innaka la antal halimur rasyid. Innaka antal ladzil al-hilm wal waqar laka khalq. Kulik warush laka sajiyah wala yasdur anka illa rushdun wala tamur illa birushdin wala tanha illa an ghay ay laysal amr kadhalik. Kamu ini hanya orang yang paling lembut dan lurus, ya, maksudnya kebalikannya. Ya, yang diinginkan oleh mereka kebalikannya. Padahal sesungguhnya hakikatnya memang Halimur Rasyid, dalam artian lurus. Ya, misalkan menghina, mengejek, ada santri talimnya buat tidur, dibilang oh paling semangat, ya, padahal tidur aja kerjaannya. Malas. Tapi dibilang semangat. Nah, ini dia maksudnya kebalikannya. Ini namanya apa? Namanya apa ini? Hah? Apa namanya? Tahakum. Ya. Catat. Faedah-faedah seperti ini catat. Bagus. Antri misalkan yang diinginkan kebalikannya, oh kamu demikian ini namanya tahakum. Innaka antal alladhi al-hilm wal-waqar laka khuliq. Engkau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kelembutan, ketenangan, bimbingan. Ya, tidak ada melainkan berdasarkan bimbingan dari Allah, taufik dari Allah. Dan engkau tidak melarang kecuali kebaikan. Tapi maksudnya ya, yang mereka inginkan adalah kebalikannya. Qasduhum annahu mausuf bi'aks hadain al-wasfain. Kata Imam Sa'di rahimahullah, wa qasduhum, tujuan mereka. Nah, ini artinya tahakum ini tahakum. Bukan tahakum pakai hak, bukan pakai hak besar. Tahakum ini apa? Sudah ada dari zaman siapa? Nabi Syuaib. Ya, penyindiran, kalimat-kalimat sindiran, maksudnya kebalikannya. Itu. Oh kamu masya Allah rajin, padahal masih tukang tidur. Masya Allah semangat, padahal mah kebalikannya. Itu dia. Qasduhum hadza, kata Alimah Sa'adu Rahimahullah. Ana mausuh, mereka mensifat Nabi Syuaib bi'aks dengan kebalikannya. Adain al-wasfain dengan dua sifat ini. Bisyafah wal-gawaya dengan kebodohan dan kebengkokan, kesesatan. Ay annal ma'na, maknanya kaif takunu antal halim rasyid. Maknanya kata Imam Syafi'i rahimahullah, emang kamu saja yang lurus. Ah, terus nenek moyang kami, orang tua kami sesat gitu. Ah, itu dia maknanya. So, ini kalimatnya dengan kalimat apa? Sindiran. Ini namanya apa? Ah, tahakum. Kalau di kita pakainya apa? Langsung ngomong gitu atau dengan sindiran? Enggak, dua-duanya enggak. Hah? Nah, kalau digunakan, nah, sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka coba kalau tidak ya tidak. Untuk apa dulu? Di masyarakat kita ya kadang untuk mengejek yang lain, nah ya itu ada dengan kebalikannya, ada dengan sesungguhnya. Jadi kalau mendengar langsung frontal, sesungguhnya sepertinya lebih kasar versi tertentu. Tapi kalau dipuji-puji-puji, oh aduh. Nah, seringnya mintanya kebalikannya, maksudnya kebalikannya. Nah, kata Imam Syafi'i rahimahullah, hadzal qaul ladzi akhrajuh, ucapan ini yang mereka sampaikan kepada Nabiullah Syu'aib dengan bentuk tahakkum. Tahakkum hak hanya besar, wa anal amr bi'aksi, perkaranya adalah kebaikan, kebalikannya yang dia mau adalah kebalikannya. Ya, tadi contohnya santri kok, nah misalkan tidur terus, ya dibilang semangat terus, ya kebalikannya. Tapi kalau langsung di nah dengan kalimat tidur terus, kadang juga gak nerima. Ya memang hakikatnya tidur terus. Nah kalau hakikatnya benar, ya adanya benar seperti itu. Tapi yang dimaukan di sini tahakum, menyindir, menghina Nabi Syuaib dengan kalimat-kalimat yang intinya kata Imam Syafi'i rahimahullah, apakah kamu sendiri yang berada di atas kebenaran, sedangkan orang tua kami terdahulu tersesat gitu. Nah, itu maunya seperti itu. Wa nalal bi'aksi, yang mereka maukan adalah kebalikannya. Laisa kama dhannu, tidak seperti apa yang mereka sangka. Bal amr kama qalu, bahkan hakikatnya apa? Adalah benar apa yang mereka ucapkan, ya Halimur Rasyid, inna salatahu ta'mura yanhahum, sungguhnya salatnya Nabiullah Syuaib memerintahkan untuk melarang apa sembahan-sembahan kepada selain Allah, dan memerintahkan dalam harta-harta manusia menepati timbangan dan takaran. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Karena sholat akan melarang dari perbuatan fahsya'i wal munkar. Ay fahsya'i wal munkar akbar min ibadat ghairillah. Wa ay fahsya'i perbuatan, tidak ada perbuatan fahsya dan kemungkaran yang lebih besar melainkan penyembahan kepada selain Allah. Wa mamana huquq ibadillah, wa mamana huquq ibadillah, dan melarang, mencegah hak-hak, menahan hak orang lain atau mencuri dengan curang di dalam timbangan dan takaran. Wa alaihi salatu wassalam al-halimur rasyid, sehingga dialah Nabi Syuaib al-Halimur Rasyid. Nah, ini kalimat-kalimat sindiran. Namanya tahakum sudah digunakan oleh siapa? Kaum Syuaib. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.